Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini masuk ke bab baru ya, Bu ya. Bab al-luqatah. Ya, yang ikut minggu lalu ditandain enggak? Halaman 386 ya. Bab al-luqata atau barang temuan. Bila ibu sedang 386. Kalau ibu lagi jalan, ibu menemukan sebuah benda. Apa yang harus ibu lakukan? Ada dua hal di sini dalam syariat kita. Yang pertama, ibu membiarkan produk itu. Enggak diganggu, enggak disentuh, enggak diapa-apain, dibiarin aja. Dan ini yang benar secara syariat. Ini yang semestinya ibu lakukan, tidak menyentuh barang temuan itu. Karena bisa saja setelah kita ambil, walaupun niat kita baik, orangnya kembali. Itu yang benar. Jadi enggak usah kita menawarkan jasa di situ. Atau kalau ibu memang mau merasa punya andil di situ, maka boleh dengan opsi yang kedua, mengambil tapi bukan menyerahkan, tapi mengiklankan. Dalam agama kita mengiklankan produk yang ditemukan. Kalau ada yang kembali, alhamdulillah. Ada yang punya, kemudian dikembalikan, alhamdulillah. Kalau tidak, ibu sudah mengiklankan sampai setahun. Kalau sudah setahun diiklankan, tidak ada yang punya, maka halal buat ibu. Tapi benar-benar sudah diiklankan. Ini kalau kita menemukan luqatah namanya, barang temuan. Kita dengarkan hadis-hadisnya dalam bab ini ya. Hadis yang pertama dalam bab ini nomor 966. An Anas qal marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tamratin fi at-tariq faqala laula anni man takunu minas sadaqa la akaltuha, muttafaqun alaih. Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah melewati sebuah kurma di jalan. Lalu beliau bersabda, seandainya aku tidak khawatir bahwa kurma itu dari zakat, niscaya aku akan memakannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya Nabi SAW membuka pintu bagi orang yang menemukan makanan di jalan, makanan ya, penemuannya adalah makanan. Dan makanan itu tergeletak, serta umumnya memang kalau makanan seperti itu jatuh tidak ada yang makan lagi. Orangnya juga tidak akan kembali nyari sepotong roti, sebutir kurma, gitu kan. Kira-kira makanan itu kalaupun jatuh orang tidak akan ambil. Yang miliknya pun tidak akan kembali secara khusus. Atau mungkin umumnya memang karena orang itu menggeletakkan di sana. Kalau keadaannya seperti ini, maka berbeda. Boleh seseorang mengambilnya. Boleh seseorang mengambilnya, gitu kan. Nabi SAW menitik beratkan, karena mengetahui sebutir kurma yang sedang ditemukan itu tidak mungkin orangnya umum secara urf, secara tradisi mengambil kembali satu butir kurma atau mencarinya, berarti sudah dianggap barang itu nanti akan rusak kalau tidak ada yang makan, maka boleh diambil. Sama kasus di sini, kalau seseorang melihat ada pohon buah di rumah si A, buahnya banyak, ada sebagian tangkai yang keluar dari pagarnya pemilik rumah. Kemudian buahnya jatuh di jalan, jambu kah atau apa saja jatuh. Dan jatuh di jalan ini umumnya sudah keluar dari pagarnya orang itu, umumnya yang punya rumah tidak akan ambil itu. Maka ini boleh diambil. Ini boleh diambil. Lewat dari pagarnya dan sudah jatuh. Jangan yang masih gelantungan ini mumpung di luar pagar gitu. Kalau sudah jatuh, berarti sama dengan hukum yang bergeletakan, benda yang hilang, benda yang jatuh, benda yang ditemukan. Kalau di atas pohon bukan ditemukan, diambil. Nah ini yang saya bahas, Bu. Sebaiknya jangan. Boleh sebenarnya, bukan tidak boleh. Ada bab lagi, para ulama mengatakan kalau seandainya satu buah pohon yang kemudian pohonnya melintang ke rumah tetangganya, bolehkah tetangganya mengambil? Ini ada pendapat ulama yang mengatakan boleh. Tapi untuk berjaga-jaga dari bab muru'ah namanya, muru'ah itu menjaga kesucian diri, jangan disentuh, pamit aja selama masih bergelantungan. Kalau sudah jatuh di pagarnya ibu di lantai, silahkan. Jadi jangan sampai berdoa juga ya, ya Allah jatuhin. Lagi pengen mangga, mangganya bagus, minta supaya jatuh. Ya paling tidak minta izinlah pada yang punya, gitu kan? Karena dia membibiti, dia merawat, gitu kan? Karena umumnya hukum syar'i, kita tidak boleh memperlakukan orang muslim lain atau manusia yang lain apapun yang kita tidak senang buat diri kita. Jadi kita kalau tidak suka diambil, kalau ibu senang pohonnya ibu melintas di rumah tetangga terus dipungutin, silahkan. Umumnya pasti tidak mungkin. Allah SWT sudah ciptakan fitrah di dalam diri kita, sesuatu yang alami, kita pasti tidak suka dan umum itu. Seperti orang dipukul, orang diteriakin, siapa saja tidak akan suka itu. Allah SWT sudah ciptakan fitrah itu. Itu bab sendiri ya, tapi yang saya sedang bahas adalah kalau ada yang tergeletak di jalan. Ini khusus masalah makanan. Hadis pertama ini menjelaskan masalah makanan. Bagaimana kalau produk lain yang ditemukan? Temukan HP, temukan emas, temukan apa? Nah, ini lain babnya, gitu kan? Akan ada maksudnya lain bahasannya. Kita akan dengarkan di hadis lain. 967. Wa an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fas'alahu 'anil luqatah faqala a'rif isafaha wa wiqa'aha wa wika'aha thumma arifha sana fa in ja'a sahibuha wa illa fash'anuka biha qala fadallatul ghanam qala hiya laka aw li akhika aw lidh-dhi'b qala fadallatul ibil qala malaka walaha ma'aha shika'uha wa hidha'uha taridul ma' wa ta'kulu ash-shajara hatta yalqaha rabbuha muttafaqun alayh. Zaid bin Khalid al-Juhani berkata radhiyallahu anhu, ada seseorang telah datang kepada Nabi SAW menanyakan tentang barang temuan. Beliau bersabda, perhatikan tempat dan pengikatnya, artinya perhatikan ciri-cirinya di situ. Lalu umumkanlah selama setahun. Kalau kamu mau menyentuh barang itu, umumkan selama setahun. Jika pemiliknya datang, berikanlah. Dan jika tidak, kalau sudah setahun, terserah kamu. Mau sedekahin, kamu mau pakai, silahkan. Satu tahun sudah halal. Ia bertanya, bagaimana dengan kambing yang tersesat? Beliau berjawab, ia milikmu atau milik saudaramu atau milik serigala. Kalau ada kambing yang tersesat, artinya sama, iklankan saja, gitu kan? Kalau dalam setahun pemiliknya datang, kasih. Kalau kamu tidak iklankan, kalau dia datang, alhamdulillah. Kalau tidak datang dalam setahun, jadi milikmu. Kalau kau tidak lakukan itu, maka pasti akan jadi milik serigala. Serigala akan memakannya, gitu kan? Jadi artinya boleh saja, kamu bebas. Artinya walaupun sampai diterkam oleh serigala, itu gak ada urusan sama kamu. Kalau kamu mau ambil, iklanin setahun. Ada pemilik datang, kasih. Tidak datang, jadi milikmu. Atau biarkan saja. Nanti akan dimakan oleh serigala, itu biarin aja. Itu memang sudah catatan takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ia bertanya lagi, orang itu bertanya lagi, bagaimana dengan unta yang tersesat? Unta lebih mahal nilainya. Beliau menjawab, apa hubungannya denganmu? Kenapa kamu harus pusing dengan unta itu? Ia mempunyai kantong air dan sepatu. Ia bisa datang ke tempat air dan memakan tumbuhan hingga pemiliknya menemukannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim, dan yang dimaksud di sini sebenarnya adalah kalau benda itu umum saja, bernilai tapi umum, orang tahu semuanya. maka boleh tadi diiklanin. Dan umumnya benda ini dibiarkan lebih baik, diiklanin juga gak ada masalah. Kalau ada hewan tunggangan tapi itu bernilai mahal, dan sebenarnya kalau tidak diiklanin pun dia tetap bisa jalan kayak unta tadi, bisa ngurus dirinya sendiri gitu kan, tidak ada masalah kalau unta itu, maka tidak usah disentuh, dibiarin aja, dibiarin. Jadi kita sudah bahas makanan dan hewan tunggangan. Kalau kambing bisa diambil, kalau unta anjuran Nabi SAW untuk ditinggalkan, dibiarkan aja, tidak usah diambil kalau unta itu, walaupun dia ditemukan unta yang tersesat. Sebagian ulama mengatakan ada perbedaan antara kambing dengan unta diambil daripada sabda Nabi SAW, kambing diprioritaskan kepada sahabat ini untuk mengambilnya, artinya dibolehkan dia mengambil, kalau unta malah disuruh biarkan, karena unta itu mengenal pemiliknya. Unta itu berbeda hewannya, jadi dia sekali dia tahu, subhanallah, dengan hikmah Allah ada orang yang membelinya misalnya, atau ada orang yang memberikan makan dan minum, itu dia mengenalnya, jadi dia lebih mudah untuk kembali kepada pemiliknya. Beda dengan kambing. Kambing itu sekali dia lepas dari kandangnya belum tentu dia bisa kembali ke tempat yang sama. Makanya di sini kenapa kalau unta itu disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biarkan, karena dia akan kembali kepada pemiliknya. Apalagi orang ini bertanya unta yang tersesat di dalam kota Madinah, gitu kan? Bukan unta yang liar, enggak, ini unta tersesat memang ada pemiliknya, tetapi lepas saja dari kandangnya. Jadi dari sini juga diambil pelajaran. Sebagaimana saya jelaskan tadi, karena unta itu lebih mengetahui tentang tuannya. Putnot nomor 1, dikatakan ifash adalah wadah, wadah yang menyimpan makanan yang terbuat dari kulit dan sejenisnya. Ini pada saat Nabi SAW menjelaskan masalah ifasah, ya, ada kalimat ifas. Itu adalah di zaman Nabi SAW dulu tempat makanan unta dan kambing yang dibuat dari kulit hewan. Wika adalah tali yang mengikat mulut sejenis kantong. Tadi kan dikatakan a'rif ifasaha wa wika'aha. Kenali, biasanya di zaman Nabi SAW itu suku-suku tertentu menggunakan warna-warna diikat ikat mulut hewannya, dan juga pelana tempat yang dipakai untuk duduk di atasnya, itu semua berbeda gitu kan. Setiap suku punya ciri khas. Kadang-kadang ada yang sengaja meletakkan benang-benang, ada yang meletakkan warna, ada yang menghiasi dengan itu. Jadi orang tahu, oh ini unta dari suku fulan, oh kambing ini dari kambing peternakan yang ini. Jadi orang tahu gitu. Makanya Nabi SAW mengatakan kenali itunya, ya, kenali ikatan kekangan mulutnya dan juga tempat dia makan gitu. Kalau itu ditahu biasanya ketahuan siapa pemiliknya. Biasanya ketahuan siapa pemiliknya. Dari dua hadis ini juga diambil pelajaran, sebenarnya ulama menekankan tidak bolehnya seseorang pada saat sudah tahu siapa pemiliknya menahan. Karena Nabi SAW menyuruh mengembalikan kepada pemiliknya. Jadi jangan sampai kita sudah temukan, pas diiklanin 3 bulan ternyata ada yang mengaku dan betul pemiliknya, gak boleh ditahan. Itu kan harus dikembalikan kepada pemiliknya. 968 wa anhu radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man awa dhallatan fa huwa dhallun ma lam yu'arrifha, rawahu Muslim. Dari dia sahabat sama Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyembunyikan hewan yang tersesat, ia adalah orang sesat selama belum mengumumkannya. Di sini bukan orang sesat maksudnya, dia maksudnya hewan itu. Jadi kata-kata orang dihapus tuh. Iya, hewannya. Barang siapa yang menyembunyikan hewan yang tersesat, ia maksudnya hewan itu tetap terhitung hewan sesat selama belum diumumkan. Jadi artinya hewan itu berlaku umum seperti yang lepas dari tuannya. Kalau dia sudah iklankan, ada hukum lagi di situ. Hukum lain adalah kalau pemiliknya tidak datang sampai setahun, jadi hak miliknya dia, gitu kan. Jadi terjemahannya tolong digarisbawahi, ia adalah orang sesat, maksudnya di sini hewannya. ia adalah hewan sesat. Orang dihapus ya, ganti dengan hewan. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ini memberikan gambaran tentang wajibnya setiap muslim kalau menemukan barang dan dia ingin punya andil, ingin menyentuhnya, ya ingin memegangnya atau ingin punya andil jasa di situ, dia harus mengiklankan. Selama dia tidak iklankan berarti sama saja hukumnya. Artinya gini, ibu temukan kambing masuk, kita tidak tahu siapa pemiliknya. Mau dibiarin, diusir saja keluar dari rumah kita, itu gak masalah, bebas saja. Mungkin dia kembali ada tuannya cari dan segalanya. Kalau ada orang anggap itu adalah hewan bebas, sesat, ditahan sama dia, sebelum dia iklankan, berarti tetangga sebelahnya punya hak mengambil kambing itu. Dianggap tetap hewan sesat. Tetangganya lihat, oh ini belum iklanin nih, dia bisa ambil. Lalu dia iklankan, berarti variabel hukum berhubungan dengan tetangga yang mengambilnya. Paham maksudnya ya? Jadi itu yang dimaksud di sini. Siapa yang mengiklankan, berarti dia punya variabel hukum mungkin jadi miliknya setelah setahun. Walaupun orang yang menemukan awal tidak mengumumkan, berarti siapa saja yang mengambilnya setelah itu dia punya hak. Seperti itu maksudnya. Hadis 969, wa an Iyadh ibn Himar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada luqatatan fayushhid dzawai adl وليحفظ إصافها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان. Dari Iyadh ibn Himar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menemukan barang hilang, hendaklah ia mencari kesaksian dua orang adil, menjaga tempat dan pengikatnya. Jadi hasilnya mengurung kalau hewan itu di satu tempat, atau kalau HP atau benda lain ditaruh di satu tempat yang aman, serta tidak menyembunyikan dan menghilangkannya. Sudah amanah di pundak dia. Makanya saya bilang tadi, kalau mau lebih aman jangan disentuh. Gak usah sentuh, udah biarin aja. Apabila pemiliknya datang, ia si pemilik lebih berhak. Apabila tidak datang, ia adalah harta Allah yang bisa diberikan kepada orang yang dikehendaki oleh penemunya. Riwayat Ahmad dan Imam 4 kecuali Imam Tirmidzi. Hadis sahih menurut Ibnu Khuzaimah, Ibnu Jarud dan Ibnu Hibban. Apa, Bu? Ya? Iya, oleh penemunya. Jadi setelah lewat setahun, yang menemukan tadi yang sudah mengiklankan, dia punya hak, boleh dia ambil, boleh dia sedekahin, terserah. Udah kembali kepada hukum asal namanya. Saya tidak tahu pernah saya sampaikan atau tidak, saya pernah masuk sama istri saya di satu supermarket besar di Jakarta ini. Pas kami lagi di kasir, memang waktu itu sudah mau tutup sih ya, sudah hampir jam 10 malam. Dari kasir belanja bulanan, pas lagi antri, orang depan saya selesai, saya pas mau tiba giliran saya, istri saya korek saya. Di sebelah itu rupanya di kasir sebelah sudah tutup. Ada uang tergeletak 100 ribu. Dia tunjuk, maksudnya mau diapain tuh uang. Saya cuma bilang, gak usah disentuh. Jangan disentuh, gak usah dilihat. Gak usah. Biarin aja. Itu jauh lebih aman. Gak usah kita bilang, oh ini angkat, oh ini anu ya, uang tergeletak nih, uang siapa, gak usah. Kalau kita memberitahukan informasi kasir, silakan. Menyentuh benda itu, itu punya hukum, punya konsekuensi hukum. Karena kalau kita pindahin dari tempatnya, itu sudah berhubungan dengan variabel hukum. Kenapa, ibu-ibu sekalian? Karena orangnya kalau kembali pasti cari di tempat itu. Kalau kita pindahin, berarti kita sudah membuat satu program baru untuk produk itu, ya. Semestinya nggak boleh. Saya bilang nggak usah sentuh. Nanti kalau mereka cek, mereka segala, nanti urusan mereka tuh, nggak usah kita campur. Jangan ada jasa di situ. Mengangkatnya maka ada konsekuensi hukum, gitu kan? Masalah nanti di sana ada anunya, ada tempat apa penyerahan barang hilang, ya itu nanti pegawainya. Jangan kita, nggak usah. Karena kita punya hubungan hukum di situ. Kan kesian. Berapa banyak orang yang baru tergeletak HP-nya, kemudian kita mau punya jasa ngambil. Titip sama orang yang dekat situ. Mana dia tahu kita titip sama orang itu. Mungkin subhanallah 10 menit kemudian dia putar motornya di jalan yang sama tapi sudah enggak ada. Walaupun niat kita baik, makanya hukum syar'i maslahatnya besar. Jangan sentuh. Enggak usah sentuh benda itu. Nanti diambil orang lain, itu urusan dia, enggak usah kita campur. Kadang-kadang ada orang subhanallah sengaja mencari urusan baru dalam hidupnya sementara masalahnya masih banyak belum selesai gitu. Enggak perlu, ya. Ya harus belajar, harus belajar. Enggak, ibu informasikan ke dia. Enggak usah ibu sentuh. Yang saya bahas ini kepekaan ulama dalam membahas. Menyentuh sebuah benda yang ditemukan punya konsekuensi hukum. Memindahkannya, menyentuhnya. Makanya saya bilang lebih aman untuk tidak disentuh. Ini saya kasih amannya. Amannya gitu loh. Jadi kalau kita pun informasikan, "Mbak-mbak, maaf itu ada di bawah ada duit tuh. Itu ada barang di sana. Oh, itu ada di sini dan gitu. Tadi ada HP di rak sana." Udah informasikan saja. Gak usah kita yang terlibat di situ, itu jauh lebih aman secara syar'i, gitu kan? Supaya tidak ada konsekuensi hukum yang tadi saya sebutkan. Karena menerima barang itu, mengambil, kita yang disuruh iklanin. Yang mengambil itu yang mengiklanin, bukan tokonya. Masalah kan? Ini masalah baru buat untuk apa gitu? Gak usah. Jadi lebih baik jangan. Allahu a'lam. Nah itu yang dari tadi kita bahas. Sama aja, di mana saja ibu temukan, di jalan, di supermarket, di mana, jangan sentuh. Enggak usah sentuh. Jadi jangan kita berikan jasa kita di situ, enggak perlu. Kecuali ibu siap mengiklankan setahun. Baik. Jadi perlu ilmu ya, ibu-ibu sekalian. Karena yang saya maksudkan tadi, saya bukan sedang menghardik individu tertentu. Ada orang memang begitu. Jadi dia mau niat, banyak orang yang salah dalam agama karena niatnya baik awal. Tapi karena tidak belajar, tidak punya ilmu, jadi masalah. Dia buat masalah baru dalam hidupnya sebenarnya tanpa dia sadarin gitu. Gitu kan? Jadi lebih baik belajar, tanya, cari tahu. Hukumnya memang harus belajar. Enggak bisa enggak. Enggak, saya cuma bilang begitu sama istri saya untuk jangan disentuh. Udah akhirnya, udah kita bayar, begitu saja, ditinggalin secara umum. Kalau tidak salah sempat istri saya menginformasikan itu ada uang di situ. Hanya begitu saja. Tapi kita tidak sentuh. Tadinya maksud istri saya itu, ambil kasih ke kasir. Saya larang, enggak usah. Jadi enggak usah, lebih aman enggak? Karena setahu saya menyentuh benda yang hilang, itu ada konsekuensi. Gitu kan, ada konsekuensinya. Baik, hadis selanjutnya 970. Tadi pelajaran dari 969 itu ada beberapa poin yang di sini ya. Kalau orang menemukan barang hilang, dia disunnahkan untuk mencari dua saksi. Dua saksi maksudnya memang yang mengetahui kalau benda ini dia temukan. Ini ya, saya temukan ada sama saya ya HP-nya. Gitu kan? Saya akan simpan, cari dua saksi di sekitar lokasi itu. Oh ya, ini kalau ada yang tanya bilang ke saya gitu. Dua saksi yang kira-kira bisa memberikan kesaksian. Jadi konsekuensi hukumnya panjang nih ceritanya kalau ngambil barang nih. Gitu kan? Makanya lebih baik dari awal tadi saya bilang jangan disentuh gitu. Udah enggak usah punya andil di situ. Kalau disentuh nanti jadi malah punya hukum. Nah, cari saksi dua untuk memberikan kejelasan. Itu poin pertama. Di sekitar lokasi. Tentu ulama mengatakan kalau seandainya tidak ada saksi maka tidak ada masalah, gitu kan? Tapi kita coba mengiklanin. Juga perlu satu hal ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahfadh israfaha wa wika'aha." Jagalah ikatan tali kekangannya dan tempat makannya, tempatnya. Maksudnya apa? Iklan itu umumnya selalu umum disampaikan di tempat benda itu ditemukan. Kan itu. Jadi di tempat yang ditemukan, jadi kita iklankan di situ. Ibu-ibu pernah ke Cibubur dapat barang di sana. Iklannya bukan di Kelapa Gading, kan itu. Iklannya di tempat sana yang hilang, karena yang punya barang paling orang sekitar sana, gitu kan? Itu yang dimaksud juga tadi. Ini poin kedua, pelajaran yang kedua. Pelajaran pertama mencari saksi yang mengetahui benda itu. Gitu kan. Yang kedua diiklankan di tempat yang kejadian tadi. Diambil dari sabda Nabi SAW, menjaga tempat dan pengikatnya. Maksudnya tempat di mana ditemukan, disitulah yang sering diiklankan. Kemudian pelajaran ketiga, tidak boleh menyembunyikan. Tidak boleh misalnya saya mau sampaikan barang ini, kemudian saya simpan aja deh, nanti kalau sudah 11 bulan baru saya iklanin. Nggak boleh. Itu namanya sama dengan menyembunyikan. Di sini tinggal selisih pendapat ulama tentang apakah diiklankan tiap hari, tiap pekan, atau kapan ada kesempatan, gitu kan. Sebagian ulama yang lebih tegas mengatakan ya dia iklanin tiap hari. Lah makanya ini pendapat yang paling tegas dalam masalah ini agar tidak jadi masalah buat dia. Koran, media kan banyak sekarang. Ditemukan dompet begini. Iya. Makanya dari awal ibu kalau ada pengajian beritakan, jangan lupa barang-barangnya ibu, jangan ada yang ketinggalan, dibahasakan, gitu. Dibahasakan. Tapi tempatnya kan jelas di rumahnya ibu kan, ya tinggal disampaikan nanti diiklankan lagi. Ya. Udah jangan terlalu dibayangkan kalau terjadi pada dirinya ibu-ibu. Ini hukum, kita sedang belajar fikih. Kalau terjadi kan gitu. Nggak usah dibayangkan ibu-ibu ini paling peka perasaannya. Langsung kalau dia seakan-akan terjadi pada dirinya, enggak ada masalah. Ini kalau terjadi. Jadi faham hukumnya, gitu kan? Jadi tahu seperti apa gambaran agama. Sebenarnya semua itu berputar di maslahat ya. Ini demi kebaikan sebenarnya. Agama berputar itu saking detailnya agama Islam. Sampai ke masalah hal yang seperti ini pun diatur gitu. Itu luar biasa, berarti Islam ini memang agama yang luar biasa gitu. Jadi tidak boleh disembunyikan dan juga tidak boleh dihilangkan. Kata sebagian ulama hadis, tidak boleh dipakai. Tidak boleh dipakai. Jadi kalau temukan apa saja enggak boleh dipakai, gitu kan? Jadi tetap harus ya di jelas tempatnya, diiklankan, diinformasikan dan seterusnya, gitu ya. Kemudian pelajaran setelahnya adalah yang kelima, kalau pemiliknya datang, ia maka ia harus mengembalikan, tidak boleh tidak. Bila tidak, maka menjadi hartanya Allah, gitu kan? Yang kembali kepada hukum asal. Kembali kepada hukum asal. Baik, hadis selanjutnya 970, wa an Abdurrahman ibn Uthman At-Taimi radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an luqatatil hajj, rawahu Muslim. Dari Abdurrahman ibn Uthman At-Taimi radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW melarang mengambil barang hilang milik orang haji. Riwayat Muslim. Maksudnya di musim haji. Jadi ada yang tergetak apa sendalnya lah, tasnya lah, enggak usah sentuh. Biarin aja di situ. Enggak usah. Ada orang yang kadang-kadang mau memberikan jasa ini masalahnya. Jasanya tapi jasanya salah tempatnya. Makanya hukum syar'i sekali lagi saya ulangi dari tadi, jangan disentuh. Gak usah punya andil di situ. Nah, kenapa ulama mengatakan kenapa Nabi SAW khususkan barang jemaah haji gak boleh disentuh? Karena susah diiklanin setahun, jemaah hajinya bakal pulang. Iya, gak bisa kembali. Kita biar iklanin di Mekah setahun, mungkin orangnya sudah pulang negerinya mati, kita gak tahu. Tadi yang diiklanin itu kalau di lokasi sekitar situ, kita tinggal di situ memang gitu kan. Yang kira-kira memang orangnya juga akan umumnya lah ya. Mungkin di sekitar sini tergeletak, oh orang sekitar sini lah gitu. Umum ya, walaupun mungkin siapa tahu dia orang dari luar, tapi dia dekat lah. Kalau musim haji beda. Haji cuma berapa hari? Siapa yang tahu haji berapa hari? Mana ibu-ibu haji nih? 6 hari. Haji itu cuma 6 hari. 2 sunnah, 4 hari wajib. Dari 4 hari wajib itu, 1 yang rukun. Satu yang rukun artinya harus hadir, itu Arafah. Tanggal 8 Zulhijjah sampai tanggal 13. Tanggal 8 dan tanggal 13, hari pertama, hari terakhir adalah sunnah. Tanggal 9, 10, 11, 12 adalah wajib. Dan rukunnya adalah tanggal 9, hari Arafah. Saya enggak tahu, sudah pernah kita bahas belum bab haji di sini? Belum ya? Baik, sabar nanti tunggu tanggalnya. Yang jelas hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, produk barang yang ditemukan di musim haji dan umrah enggak usah disentuh. Biarin aja di situ, gitu kan? Biarin aja di situ. Sebagian ulama mengatakan bagi orang yang bertanggung jawab terhadap tempat tersebut dan tempat itu umum saja orang lula-lalang, tempat rekreasi, tempat yang mungkin tidak akan terulang orang datang atau mungkin bisa dia ulang beberapa kali tapi nanti lama baru datang lagi, maka bagi pengelola tempat dia bisa mengambil barang itu, ditaruh di satu tempat yang aman, lalu diiklanin, dipasang kertas, di sini telah ditemukan ini, telah ditemukan ini, sampai setahun. Setelah setahun, dia berhak terhadap benda-benda tersebut. Gitu kan? Ya, kita anggap kalau terjadi, gitu kan? Ini semua bab khusus dibahas masalah bab luqatah. Hadis terakhir 971, wa anil miqdam ibn ma'di karibin. Wani Miqdam ibn Ma'di Kariba radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala la yahillu dhu nabin minas siba' wala al-himarul ahl wala al-luqatatu min mali mu'ahidin illa an yastagni anha, rawahu Abu Daud. Dari Miqdam ibn Ma'di Karib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah tidak halal binatang buas yang bertaring, keledai negeri. Tahu maksudnya? Keledai kan ada dua macam. Ada keledai yang hidup bersama masyarakat. Biasanya warnanya coklat kehitam-hitaman. Ini Indonesia memang tidak ada ya, tapi di Jazirah Arab itu ada. Keledai ini biasa ditunggangin, biasa dipakai tarik gerobak, warnanya berbeda. Ada keledai liar namanya. Keledai liar ini kuda zebra. Ya, kayak kuda zebra itu sebenarnya bukan kuda kalau dalam istilah agama kita. Dia keledai liar, itu halal. Keledai liar itu halal dimakan dagingnya. Zebra maksudnya. Kalau keledai yang tinggal bersama masyarakat itu beda, itu gak boleh, haram dagingnya. Haram, tidak boleh dikonsumsi dagingnya. Dan mengambil barang temuan milik orang kafir mu'ahid, orang-orang kafir yang mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin, kecuali ia tidak memerlukannya lagi. Riwayat Abu Daud. Jadi kalau ada orang kafir yang hidup bersama kita, dan orang kafir itu di bawah naungan pemerintah Islam, kayak di Indonesia ini dapat izin tinggal warga negara, tapi orang kafir namanya kafir mu'ahid. Kafir mu'ahid ini hukumnya sama dengan kaum muslimin. Mereka punya hak tetangga, mereka punya hak untuk dihormatin, membantu, menjenguk kalau sakit sambil didakwahi Islam. Gak boleh disakitin, jangan karena tetangga kita orang kafir lalu kita sakitin, gak boleh. Kata Nabi SAW, man adza dhimmiyan kuntulahu khasiman yawmul qiyamah. Siapa yang menyakiti satu orang dhimmi, orang kafir yang dibawa naungan pemerintah Islam, maka dia akan jadi musuhku hari kiamat. Gitu kan? Jadi kita gak boleh menyakiti mereka. Kecuali mereka melanggar hukum agama, itu lain. Itu nanti akan dikembalikan kepada pemerintah, dilaporin nanti pemerintah yang ambil alih tentang hukumannya gitu. Nah kalau ada barangnya jatuh tergeletak, hukumnya sama hukum benda yang hilang. Tidak boleh gara-gara, oh ini punya orang kafir, gak apa-apa diambil aja. Itu gak boleh, tetap berlaku sama. Sama hukum yang berlaku pada muslim dalam masalah ini dengan orang kafir mu'ahid. Nah di sini dari lafaz hadis Nabi SAW dikatakan kafir mu'ahid, orang kafir yang dibawa naungan pemerintah Islam. Berarti keluar hukum lain ibu-ibu sekalian, ada namanya kafir harb. Kafir harb ini, harb artinya peperangan. Kalau orang kafir ahli perang masuk di kancah peperangan, beda. Benda-bendanya kalau jatuh, pedangnya jatuh, perisainya jatuh, itu bukan barang temuan, bukan barang luqatah, bukan hukum berlaku tadi, karena itu sudah menjadi ghanimah, harta rampasan perang, boleh dipungut, tidak perlu diiklanin, disatuin semua yang ditemukan di kancah peperangan, kemudian nanti pemimpinnya akan membagi rata, kan gitu. Tentu dibagi lima ya, dibagi untuk Allah dan Rasulnya, diserahkan kepada Nabi SAW, kalau sekarang itu kepada pemerintah setempat, pada fakir miskin, anak yatim, orang terputus jalan, itu dibagi lima. Nanti yang potongan yang kelimanya, bagian yang kelima itu dibagikan kepada mujahidin, dibagi untuk mujahid, gitu kan. Jadi seperti itu hukumnya. Jadi di sini orang kafir harb, peperangan, lain hukumnya. Kalau jatuh benda dari dia lalu ditemukan oleh mujahid yang lain, ahli perang muslim yang lain, maka jadi halal. Tapi bukan halal secara individu ya, diserahkan kepada pimpinan perang, nanti pimpinan perang akan mengatur setelah peperangan selesai, namanya ghanimah. Kalau seandainya ada kafir mu'ahid, orang kafir yang dibawa naungan pemerintah Islam, kemudian bendahnya jatuh, maka hukumnya sama dengan hukum tadi benda umumnya ditemukan. Kecuali kata Nabi, kalau dia sudah tidak memerlukan. Seperti kasus kalau tidak salah di Australia itu saya lihat hampir setiap rumah kalau sudah tidak perlu benda dikeluarin depan rumahnya. Ya. Tapi barangnya masih bagus-bagus, ada ranjang, ada sofa, ada apa, pokoknya dia tinggal taruh. Pemerintah punya program setiap hari Sabtu atau hari apa gitu lewat mobil-mobil pemerintah mengangkat itu. Dan itu memang hampir setiap rumah ada di depannya. Dan itu barang masih bagus, apa saja yang dianggap dia mau ganti perabot baru, perabotnya masih bagus tinggal ditaruh di depan rumahnya. Nah itu oleh pemerintah pun dibolehkan siapa saja yang mau ambil. Ini yang dimaksud adalah produk yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh pemiliknya, gak ada masalah. Sepeda bekas dia taruh di depan rumahnya gak dipakai lagi, ya itu lain. Itu sudah gak ada masalah, artinya memang sudah umum tempat itu ditahu, ditaruh untuk tidak barang yang tidak dibutuhkan gitu kan. Mungkin tempat sampah, di dekat tempat sampah gitu kan. Itu gak ada masalah, itu lain hukumnya. Karena memang orangnya sudah tidak membutuhkan lagi. Itu yang dimaksud dengan makna hadis Nabi potongan terakhir, kecuali ia tidak memerlukannya lagi. Dia tidak memerlukannya lagi gitu kan. Jadi cukup banyak ini. Baik, ini bab khusus masalah luqatah. Sampai sini ada mau bertanya? Sebelum pindah ke bab lain? Sudah jelas? Alhamdulillah. Bab faraid, bab setelahnya. Faraid jamak daripada faridah. Dan ini sebenarnya yang dimaksud adalah bab warisan. Nah ini banyak yang bertanya nih, tapi jangan bertanya di tengah jalan ya, nanti selesai supaya enggak ngacoin. Nah, mana yang punya banyak warisan-warisan ini, masya Allah. Ini babnya nih, 972 hadis pertama dalam bab ini. Ali bin Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah bagian warisan kepada ahli warisnya. Ada sudah ditentukan suami istri, siapa yang meninggal lebih dulu mewarisi sama yang lain, orang tua ke anak, anak ke orang tua, saudara ke saudaranya dan saudarinya, gitu kan? Ini orang-orang yang paling dekat yang memiliki hak waris. Selebihnya, kalau misalnya sudah dibagi-bagi bagian mereka, masih ada yang lebih, maka milik laki-laki yang paling dekat. Maksudnya keluarga laki-laki yang terdekat. Kalau ada tersisa keluarga laki-laki atau keluarga perempuan, maka keluarga laki-laki yang lebih berhak untuk, bukan maksudnya keluarga suami ya, bukan. Keluarga yang masih tersisa yang belum menerima dari jenis kelamin laki-laki. Itu yang dimaksud. Dia lebih berhak untuk diberikan bantuan dari sisa harta warisan yang sudah dibagi. Hadis selanjutnya 973, wa an Usamah bin Zaidin radhiyallahu anhuma, ya di sini diubah jadi anhuma ya, karena Usamah dan Zaid dua-duanya sahabat. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, la yarithul muslimul kafira wa la yarithul kafirul muslim. Muttafaqun alaih. Sebelumnya mohon maaf saya belum saya baca terjemahan hadis 973. Kita lihat dulu footnote nomor 1 dari 972. Ada di bawah, al-faraid adalah bagian-bagian. Artinya adalah bagian-bagian. Istilah ini diambil dari firman Allah, nasiban mafruḍa. Artinya bagian-bagian yang sudah difaridkan, sudah dibagikan oleh Allah. Orang yang berhak mendapatkannya adalah orang-orang yang disebut Allah dalam firman-Nya, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu haddil unthayain. Ada firman Allah yang mengatakan, Allah memberikan wasiat kepada kalian agar memberikan laki-laki dua bagian sementara perempuan satu bagian. Laki-laki yang paling utama disebut sebagai asabah. Seperti anak dan ayah itu memang diistilahkan dengan asabah. Yaitu bahwa sisa harta waris setelah asab al-furud, orang-orang yang mendapatkan bagian yang telah ditetapkan dipenuhi haknya menjadi bagian ahli waris laki-laki yang paling dekat. Jadi ini tambahan informasi tentang masalah apa itu faraid dan beberapa istilah yang diambil daripada ayat Al-Quran. Nanti insyaallah kedepannya dengan beberapa hadis terus kita bahas. Pada saat penutupan kalau ibu-ibu ada pertanyaan tinggal ditanya. Tapi akan ada penjelasan, akan ada penjelasan. Jadi jangan tergesa-gesa dengan satu dua hadis. Hadis yang baru saya bacakan tadi 973 adalah dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW, orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim. Muttafaqun alaih. Kalau ada suami istri yang satu masuk Islam, si laki-laki masuk Islam atau si perempuan masuk Islam, kemudian kalau laki-laki, kalau perempuannya perempuannya masuk Islam, laki-laki tetap kafir, ini secara otomatis terjadi cerai. Otomatis terjadi cerai. Seperti kasus Zainab, anak Nabi SAW dengan As bin Abi As, anak mantu Nabi yang tetap dalam keadaan kafir. Sampai, jadi itu kejadian di awal Islam ya, 13 tahun di Mekah, dari awal masa kenabian, As bin Abi As sudah menolak Islam, maka dipisahkan oleh Nabi SAW. 13 tahun bisa dengan Zainab. Kemudian hijrah ke Madinah, 2 tahun di Madinah, tahun 1 sampai tahun 2. Tahun 2 hijriah terjadi perang Badr. As bin Abi As ini ikut dengan pasukan orang kafir di perang Badr, memerangi mertuanya Nabi SAW. Yang terjadi, dia tertawan. Dia tertawan di pasukan muslimin. Waktu tertawan, dia lihat kagum melihat kaum muslimin. Jadi walaupun dengan tawanan tadinya jadi musuhnya, begitu jadi tawanan dikasih minuman, dikasih makanan, digantikan pakaian yang sudah sobek, luka-lukanya diobatin. Memang begitu anjuran dalam agama Islam, gitu kan? Maka dia kagum, dia tertarik. Dia pun sempat meminta kepada, karena waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kesempatan setiap orang kafir boleh minta ditebus oleh kerabatnya di Mekah, kemudian nanti dia bebas, gitu kan? Maka As bin Abi As sempat menyurat kepada Zainab, mantan istrinya, anak Nabi SAW, kalau dia minta supaya ditebus. Dia gak punya harta, keluarganya di Mekah juga gak punya harta, dia bilang. Maka Zainab pun, karena waktu itu memang terpisahkan hanya karena kekufuran, tidak ada kebencian di antara mereka, gitu kan. Zainab merasa prihatin dengan mantan suaminya, dan Zainab waktu itu juga belum menikah lagi. Maka Zainab pun memberikan, mengirim kepada Nabi SAW kilada. Kilada itu kalung, kalungnya Khadijah. Khadijah ini pernah waktu Zainab menikah, dihadiahkanlah kalung tersebut kepada Zainab. Zainab tidak punya harta yang bernilai kecuali itu. Dikirimlah kepada Nabi SAW. Waktu Nabi lihat, Nabi sempat menangis karena tahu itu adalah kalung istrinya Khadijah. Maka dia mengatakan, bebaskanlah As bin Abi As, gitu kan, dan kembalikanlah ini, gitu kan, tidak usah diambil maksudnya. Maka dibebasinlah. Waktu dibebasin, As bin Abi As lebih kagum lagi dengan Islam. Maka dia pun pulang ke Mekah mengembalikan semua amanah-amanah pada saat itu. Kemudian dia kembali mengucapkan syahadat dan kumpul lagi dengan Zainab. Nabi SAW satukan setelah syahadat. Nah, pada saat syahadat yang tadinya suami istri, yang tadinya suami istri berlaku setahun, dua tahun, ternyata suaminya setelah itu syahadat, maka kembali lagi, tidak perlu akad nikah. Karena dianggap pernikahan dia mereka awal sudah ada. Seperti kalau suami istri syahadat tiba-tiba, perlukah mereka akad nikah baru? Enggak perlu. Enggak ada masalah, sudah dianggap sah saja dalam Islam, gitu kan? Karena asalnya mereka sudah suami istri. Ya, itu sama anak dan semuanya sama berlaku. Kan intinya begitu. Ini kalau laki-lakinya tetap dalam keadaan kafir. Yang diperselisihkan oleh para ulama, bagaimana kalau si laki-laki masuk Islam, perempuannya tetap dalam agama kafir, Kristen atau Yahudi. Kalau agama Samawiyah, agama propetis, maksudnya ahli kitab ya, wanitanya Yahudi atau Yahudi atau Nasraniyah, maka hukumnya tidak terpisahkan. Karena hukum dalam agama boleh laki-laki muslim berumah tangga dengan perempuan yang ahli kitab. Berarti kalau suaminya syahadat, istrinya belum, tetap mereka boleh kumpul. Beda tadi kalau perempuan, gitu kan. Jadi di sini hukumnya tetap dia boleh bersatu. Kalau perempuan itu bukan ahli kitab, istrinya dulu. Orang Hindu, orang Buddha, ateis, gak ada agamanya, suaminya masuk Islam, maka gak boleh. Putus dengan sendirinya, sampai si perempuan syahadat lagi. Hukum yang awal tadi berlaku, si istri boleh kembali dengan suaminya, begitu suaminya syahadat, yang pertama, kasus pertama, itu juga terjadi kalau si perempuan belum menikah sama laki-laki lainnya. Karena kasus Zainab tadi belum menikah, walaupun sudah 15 tahun terpisah dengan suaminya, tapi tetap dia belum menikah, maka dikembalikan oleh Nabi SAW setelah As bin Abi As masuk Islam, gitu kan. Jadi ini poin-poin yang mesti diketahui. Orang tua sama anak, hukum-hukum bakti berlaku. Tapi hukum waris, kalau orang tuanya kafir, anaknya muslim, tidak ada hukum waris di antara mereka. Oh, orang tua saya kafir tapi kaya raya Ustaz, meninggal, saya boleh ambil enggak warisannya? Nabi SAW melarang. Enggak boleh anak yang muslim mengambil warisan orang tuanya yang kafir. Sama sebaliknya, orang tuanya muslim, anaknya murtad, naudzubillah, keluar dari agama. Enggak ada lagi hukum waris di antara mereka. Ini yang dimaksud dengan hadis, gitu kan? Memang begitu hukum agama kita. Makanya di sini khusus masalah warisan, tidak ada interaksi antara kafir sama muslim. Beda dengan bakti dengan orang tua, hak asuh anak, itu tetap berlaku. Walaupun misalnya orang tuanya muslim, anaknya kafir, atau sebaliknya. Selama dalam naungan hukum syar'i dia harus dinaungin. Misal terjadi, ada seseorang, orang tua, anaknya murtad sebelum balik. Misal terjadi. Apakah di sini putus hak asuhnya si anak? Enggak. Yang itu tetap diasuh sama dia. Dia boleh tetap menjalankan nafkahnya sambil didakwain. Karena kewajiban dia masih berlaku karena masih dalam hak asuh. Ini kalau terjadi, gitu kan? Kalau terjadi. Apakah dengan masuk Islamnya seorang anak, orang tuanya kafir, si anak enggak perlu berbakti? Enggak, tetap berbakti. Tetap berbakti, dan yang penting tidak mematuhi hal-hal yang diharamkan. Jadi kita harus lihat hukum agama kita ya, adil. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh memang. Tapi untuk warisan, tidak boleh. Mohon maaf saya bahasakan ini. Kalau seandainya ada ibu-ibu yang sudah menjalani, alhamdulillah, enggak ada masalah. Tapi kalau untuk anak-anak nanti, kalau ada orang yang kita ragu dengan keislamannya, mungkin dia cuma syahadat karena mau nikah, mungkin hanya punya kelebihan fisik, jangan nikah dengan mereka. Itu kan, tidak boleh, jangan, lebih baik jangan. Karena ini melahirkan PR, berapa banyak orang 2 tahun, 3 tahun nikah murtad pasangannya. Iya kalau cuma sampai situ, ada yang meninggal, kemudian anaknya dibawa sama pasangan tadi, jadi kafir semuanya. Itu kan, ada, masih ada hubungan kerabat dengan saya di daerah Manado itu. Dia menikah dengan orang Nasrani, masuk Islam perempuan itu. Punya kalau tidak salah 5 atau 7 anak. Saya tidak pernah ketemu ya, tapi saya dengar masih ada hubungan kerabat dengan saya dan tinggal di sana. Saya kaget, semoga Allah berikan hidayah. Ternyata subhanallah, waktu si laki-laki ini meninggal, dia pendidikan agamanya tidak terlalu banyak, cuma ya menikah karena dia suka ini perempuan, dan perempuan itu syahadat, dan berjalanlah begitu. Tidak ada pendidikan agama yang bagus. Setelah meninggal si laki-laki, keluarganya si perempuan menarik si perempuan tadi, dipengaruhi lagi kembali Nasrani, semua anaknya murtad. Ini lihat efeknya bahaya sekali. Bahaya sekali, kecuali memang betul-betul dia masuk Islam karena iman, karena hidayah, itu lain. Gitu kan? Tapi kalau orang kayak sekarang Indonesia ini hanya kena mengejar kegagahan, hanya kena kecantikan, hanya kena kekayaan, untuk apa gitu? Konsekuensinya berat ya. Berat, rentetannya sampai kemana-mana, sampai ke anak, sampai ke ini, sampai ke macam-macam. Jadi jangan begini Bu ya, penuhi kebutuhan hidup kita karena kebutuhan. Cukupkan dengan itu. Makan kalau lapar, butuh kan? Kalau kenyang gak usah. Tidur kalau ngantuk, kalau enggak usah. Gitu kan? Jadi perlu begitu. Berteman kalau perlu, kalau enggak usah. Gitu kan? Jadi kita perlu tahu porsi-porsi seperti itu. Jangan melampaui kapasitas, gitu kan? Kadang-kadang orang hanya karena ego, hanya karena mau menjaga namanya, hanya karena gengsi, apalah, itu semua tidak berlaku dalam Islam, tidak perlu. Saya hubungkan ini dengan masalah kasus pernikahan dengan orang non-Muslim, ya, yang nanti akhirnya hanya karena ditarik, hanya karena suka, kemudian akhirnya jadi masalah. Dan banyak sekali yang konsultasi dengan saya masalah rumah tangga kacau gara-gara seperti ini, gitu kan. Berhubungan juga sama tadi dengan warisan. berhubungan juga sama dengan warisan. Kalau sampai murtad ini bahaya sekali, atau sampai dalam keadaan kafir, maka terputus hukum warisan diantara mereka. Kemudian selanjutnya 974, wa an ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu fi bintin au binti ibn wa ukhtin faqada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ibnati nisfu wa li ibnati ibn as-sudus takmilat ats-tsulutsain wa ma baqiya falil ukht, rawahu al-Bukhari. Dari ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu tentang bagian warisan anak perempuan dengan cucu perempuan dan saudara perempuan. Kalau bertemu tiga orang ini, antara anak perempuan, saudara perempuan, dengan cucu perempuan, Nabi SAW menetapkan untuk anak perempuan setengah dari harta itu, cucu perempuan seperenam sebagai penyempurnaan 2/3, maksudnya menyambung. Jadi anak cucu, anak perempuan sudah dapat setengah, cucu dikasih, ya di sini 1/6 berarti sudah jadi 2/3 gitu kan. Kemudian cucu perempuan dikasih 1/6 dan selebihnya adalah milik saudara perempuan, riwayat Bukhari. Maksudnya yang tersisa nanti tinggal 1/3 yang tersisa itu dikasih kepada saudara perempuan. Jadi di sini anak perempuan lebih besar bagiannya gitu kan, dia akan mengambil setengah. Kalau bertemu begini saja kasusnya ya. Jadi enggak ada anak laki-laki, enggak ada laki-laki dalam orang yang menerima warisan. Perlu juga diketahui ya, warisan itu akan diberikan kepada orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup, gitu kan? Ini penting. Jadi kalau ada orang meninggal sebelum ahli warisnya, sebelum pemilik harta meninggal, malah dia yang diambil warisannya. Kan itu. Jadi jangan sampai nanti dia punya saudara atau dia punya anak misalnya, kemudian dia sudah meninggal duluan. Maka hak waris sebenarnya diberikan kepada ahli-ahli waris yang masih hidup, didahulukan. Kalau ada sisa baru dikasih ke anaknya dia. Jadi bukan skala prioritas gitu. Bukan skala prioritas di sini ya. Nah, ini yang dimaksud dengan tadi. Jadi diprioritaskan kepada orang yang masih hidup, dan memang karena mereka yang membutuhkan warisan sebenarnya. Mereka yang membutuhkan warisan. Juga hal penting, tidak boleh menunda pembagian warisan. Sudah sering saya titik beratkan ini. Tidak boleh menunda pembagian warisan. Si laki-laki A meninggal, dia tinggalkan istri dengan 3 orang anak. Ibunya kebetulan warisannya rumah itu, satu rumah yang bagus ditinggalin oleh ibunya. Lalu kemudian si anak-anak bilang, gak usah kita bagi deh warisannya, karena ibu masih hidup, biar ibu tinggal di situ. Ini keliru, harus dibagi. Bukan dijual, tenang dulu. Bukan dijual, dibagi persentase hak masing-masing. Walaupun ibunya tetap di situ, nggak apa-apa, ibunya tinggal di situ. Tapi si A sudah dapat 1/6, si B 1/2, sudah tahu warisannya, sudah tahu bagiannya. Dan ibunya pun punya hak di situ. Seorang istri kan kalau suaminya meninggal punya anak dapat berapa? 1/8, gitu kan? Dia punya 1/8 dari harta, anak-anaknya punya bagian sisanya gitu kan. Jadi persentase masing-masing sudah jelas ahli waris, walaupun rumahnya tidak dijual. Tapi jangan tidak dibagi, karena nanti akan kacau lagi hitungannya. Kalau ternyata setelah meninggal si ayah, setahun kemudian anaknya dari 3 orang ada yang mati, belum dapat haknya, padahal dia punya hak waris di situ, ya kan? Mestinya ada pembagian, walaupun belum dijual, gak apa-apa. Gitu kan? Jadi dibagi, ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Iya, harus dibagi sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibagi. Dibagi itu jadi masing-masing tahu persentase gitu. Harus dibicarakan karena masing-masing punya hak. Masing-masing kan punya hak, enggak boleh. Biasanya kalau di Indonesia kan pakai notaris gitu kan. Itu sudah ada, nanti ada saksinya. Itu memang lebih aman. Ya, secara syar'i memang harus begitu. Jadi pada saat si mayit meninggal, ada hal-hal yang harus disegerahkan. Wasiatnya. Wasiat yang ditulis sama dia. Saya punya utang sama si fulan, tolong tanah yang di sini diwakafin, dan. Kemudian yang kedua, utangnya harus dibayar. Gitu kan? Disegerakan jenazahnya dan dibagi warisannya. Jadi memang harus ada pembagian, gak boleh ditunda di sini, gak boleh ditunda. Baik, hadis 975. Wa Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala wa radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah SAW la yatawarathu ahli millatain. Rawahu Ahmad wal Arba'atu wa Tirmidzi wa akhrajahu al Hakim bi lafdhin Usamah wa rawan Nasa'i haditsa Usamah bi hadzal lafdh. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda tidak bisa saling mewarisi orang yang berlainan agama. Riwayat Ahmad, Imam 4 dan Tirmidzi. Hakim meriwayatkan dengan lafaz Usamah dan Nasa'i meriwayatkan hadis Usamah dengan lafaz ini. Maksudnya hadis 975 ini sama ya, selaras dengan 973. Tadi kan 973 itu yang meriwayatkan siapa sahabat? Usamah bin Zaid. 973 tadi yang meriwayatkan sahabat siapa? Usamah bin Zaid. Lihat kan? Hadis 973 dari Usamah bin Zaid. Betul enggak? Ikutin enggak ini, Bu? Nah, ini kalau bicara warisan ini hitung-hitungan nanti. Jadi akhirnya ada hitung-hitungannya. Makanya harus diikutin. Yang dimaksud dengan 975, perhatikan di sini, hakim dikatakan meriwayatkan dengan lafaz Usamah. Maksudnya hadis 973 tadi. Dan Nasa'i, Imam Nasa'i meriwayatkan hadis Usamah dengan lafaz ini, lafaz yang seperti 975 gitu. Artinya sama saja, yang dimaksud adalah tidak boleh orang kafir mewarisi muslim atau muslim mewarisi orang kafir. 976 Wa an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala inna ibna ibni mat فَمَالِ مِنْ مِيرَاثِي فَقَالَ لَكَ السُّدُسُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ لَكَ سُدُسٌ آخَرُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرُ تُعْمَهُ رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن إمران وقيل إنه لم يسمع منه. Imran ibn Husain radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, cucu laki-laki dari putraku, jadi si A punya anak B namanya. B ini meninggal. Si B punya anak, berarti bertemu sekarang antara kakek sama cucu, gitu kan? Karena anak di tengah-tengah meninggal. Cucu laki-laki dari putraku meninggal dunia. Berapa bagianku dari harta peninggalannya? Jadi apakah kakek mendapatkan warisan dari cucunya atau sebaliknya cucu mendapatkan dari kakek? Jawabannya iya. Beliau menjawab, untukmu 1/6 dari harta si cucu tadi yang mati. Ketika dia berpaling, beliau memanggilnya dan bersabda, untukmu 1/6 lagi. Maksudnya double. Ketika dia berpaling, maksudnya dia berjalan menuju mau pulang, meninggalkan masjid, beliau memanggilnya dan bersabda, yang 1/6 lagi itu sebagai makanan. Maksudnya 1/6 itu adalah digunakan yang kedua untuk memenuhi kebutuhan makananmu. 1/6 yang awal adalah bagian warisan, harta yang boleh diambil, gitu kan. Riwayat Ahmad dan Imam 4, hadis sahih menurut Tirmidzi, dan dari riwayat Hasan Basri dari Imran, ada yang mengatakan dia tidak mendengar darinya. Maksudnya adalah tadi sahabat ini. Kita lihat footnote nomor 1. At-Tayyibi berkata, konkretnya masalahnya adalah mayat meninggalkan 2 anak perempuan dan seorang laki-laki yang bertanya ini. Kedua anak perempuan itu mendapatkan bagian 2/3 harta dan sisanya adalah 1/3 harta. Maka Rasulullah SAW memberikan 1/6 harta atau setengah dari sisa itu. Kan tadi sisanya 1/3 kan? Harta totalnya full. Dikasihlah 2/3 harta untuk anak perempuan si mayit. Kemudian tersisa dari ahli warisnya hanya si kakek ini, kakek dari si mayit. Sisanya harta 1/3. Maka Nabi SAW memberikan 1/6, maksudnya setengah dari sisa 1/3 tadi itu, kepada laki-laki yang bertanya sebagai bagian yang telah ditentukan, karena ia adalah kakek mayit. Kemudian Rasulullah SAW membiarkan hingga ia berangkat, maka beliau memberitahukan kepadanya 1/6 yang sisa lagi, agar tidak dianggap bahwa bagiannya hanya bagiannya adalah 1/3. Maka tu'mah dalam hadis ini adalah asabah. Ini maksudnya dalam hadis ya, ada kalimat itu, artinya sebagai rezeki yang bukan bagian fardu bagimu. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, kemudian tidak ada lagi ahli waris yang akan terima warisan, sudah dikasih bagian-bagiannya masing-masing, si fulan dapat seperempat, si fulan sepertiga, ternyata masih ada sisa. Sisanya dikemanakan? Kembali kepada pemerintah setempat. Jadi Nabi SAW memegang itu, dan beliau punya hak untuk mengembalikan kepada ahli waris yang beliau anggap orang yang paling butuh. Kebetulan si kakek mayit tadi ini, setelah dua anak perempuan mayit dikasih 2/3 harta, sudah cukup banyak buat perempuan ini, dan tinggal dia sendiri ahli waris si kakek ini, dan keadaannya tua, butuh, maka Nabi SAW menambahkan dari warisan yang sudah dibagi tadi sisanya, gitu kan, maka itu pemerintah setempat yang mengelola. Iya, bebas dia mau kasih ke siapa saja atau pemerintah mengelolanya, enggak ada masalah. Saya tidak tahu di Indonesia apakah itu masuk dalam badal amil zakat nasional. Mungkin kalau ada yang lebih-lebih begini atau kemana, saya belum pernah ikutin. Tapi yang jelas kalau seandainya ahli waris sudah dibagikan semua dan ada lebih, itu hak pemerintah setempat untuk mengaturnya, apakah dikembalikan kepada ahli waris yang lebih butuh atau tidak, diambil daripada hadis ini. 977. Wa an Ibnu Buraidah an abihi radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil jaddati sudus idza lam yakun dunaha rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahih Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Jarud wa qawwahu Ibnu Adi. Dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan bagian 1/6 untuk nenek. Kalau nenek masih hidup, cucunya meninggal, neneknya bisa dapat 1/6. Kalau, ya ini diperhatikan, 1/6 untuk nenek bila di bawahnya tidak ada ibu. Maksudnya cucu meninggal, ibunya si mayit ini sudah meninggal lebih dulu, tapi yang masih hidup neneknya. Kalau ada ibu enggak bisa, ibu yang dapat 1/6. Ya kan? Nenek nanti itu lain diperhitungkan kalau masih ada sisa. Tapi kalau ibunya sudah mati, maka neneknya yang berhak mendapatkan hak ibunya yang 1/6. Dikatakan bila tidak ada ibu, ibu si mayit. Ya. Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i, hadis sahih menurut Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Jarud, dan dikuatkan oleh Ibnu Adi. 978. Wa anil Miqdam ibn Ma'di Kariba radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, al khalu warithu man la waritha lah. Akhrajahu Ahmad wal Arba'ah siwa Tirmidzi wa hassanahu Abu Zur'ah Ar-Razi wa sahahu al Hakim ibn Hibban. Dari al Miqdam ibn Ma'di Karib radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, paman dari pihak ibu menjadi pewaris orang yang tidak memiliki ahli waris. Riwayat Ahmad dan Imam 4 kecuali Tirmidzi. Hadis Hasan menurut Abu Zar'a Ar-Razi dan sahih menurut Hakim dan Ibn Hibban. Artinya di sini paman dari pihak ibu, si mayit meninggal, dia masih ada banyak kerabat. Ya, ibunya, kemudian masih ada pamannya ibunya, tantenya ibunya, dari jari-jarur ibunya ke atas. Kalau warisan sudah dibagi semua, gitu kan, dan masih ada sisa, boleh diberikan kepada keluarga si ibu tadi. Jadi keluarga si ibu yang masih hidup dari pamannya ibu, tantenya ibu, itu boleh diberikan warisan tersebut. Tentu nanti ibu-ibu sekalian, masalah hitung-hitungan warisan ini butuh materi khusus ya. Jadi biasanya itu dipraktikin dengan cara buat tabel-tabel di papan tulis gitu. Tapi itu nanti ada bidangnya, Ustaz Nizar Jabal nanti bisa membahas masalah itu, gitu kan. Tapi intinya Allah dengan kemahamurahannya, kita yang selama hidup tidak dituntut untuk menghitung-hitung itu. Kita mencari rezeki halal, kalau kita sudah meninggal Allah sudah tetapkan hukumnya. Udah ada, nanti akan dibagi dengan caranya, gitu kan. Jadi sebenarnya kita tidak usah pusing dengan nanti saya harus tulisin enggak berapa yang didapat, karena kita enggak tahu harta yang kita dapat pada saat kita meninggal, utang kita berapa, gitu kan, apa yang harus kita wasiatkan dari harta tersebut, itu semua belum jelas gitu. Juga masuk dalam masalah ini tidak bolehnya si mayit, gitu kan, membagi-bagi yang dianggap warisan sebelum dia meninggal. Enggak boleh. Si A punya 10 rumah, anaknya 10, dibagi semua. Si A satu, ini rumah buat si A, si B, si C. Sudah ya, jadi kalau saya meninggal gak ada ribut masalah warisan. Gak boleh, itu bukan warisan. Gak ada hubungannya, itu hibah, pemberian. Sudah kita bahas itu di bab hibah. Hibah itu pun tidak boleh lebih daripada sepertiga harta. Kalau dikasih, hibah ya kita memberikan. Sepertiga, maksimal sepertiga. Ya, makanya itu kan terjadi hadis Sa'ad radhiyallahu anhu yang pernah kita bahas yang lalu. Yang dia mengatakan, ya Rasulullah, saya orang kaya raya, saya akan meninggal. Kemungkinan saya akan meninggal, ya Rasulullah, saya punya anak perempuan, boleh enggak saya hibahkan seluruh harta saya? Kata Nabi SAW, tidak bisa. 2/3 banyak. Sepertiga boleh, tapi sepertiga pun masih banyak, gitu kan? Di sini ulama mengambil hukum kalau hibah itu diberikan sepertiga harta. Kalau dia hubungkan dengan nanti kalau dia meninggal, ya kayak tadi tujuan supaya anaknya enggak ribut, itu enggak ada hubungannya sama dia. Enggak ada hubungannya sama dia, itu bukan urusan dia, gitu kan? Enggak usah dia campur sampai ke situ. Ya, siapa yang iya perkiraan kita kalau anak ribut, kalau tidak ribut, kita enggak tahu, gitu kan? Makanya dibagi sesuai dengan hukum syar'i, enggak boleh enggak. Sama halnya pernah saya jelaskan, kalau ada ibu-ibu banyak tuh kasus. Ibu-ibunya yang nuntut, saudara perempuannya yang nuntut, atau anak perempuan nuntut tidak mau kalau dibagi seperti hukum syar'i, karena laki-laki dikasih 2 bagian, perempuan 1. Ini hukum Allah, gimana caranya? Katanya enggak adil lah, ribut lah. Gimana caranya enggak adil? Perempuan kan sudah pernah saya jelaskan, aman dari semua sisi kehidupan. Sebelum menikah tanggung jawab orang tua, setelah menikah tanggung jawab suami. Allah lindungin terus, gitu kan? Kalau laki-laki, dia sebelum nikah atau sudah nikah, tetap aja dia harus membiayai keluarganya. Ya, dia harus banyak kegiatan-kegiatan agama yang harus dia lakukan, gitu kan? Selain membiayai diri dia sendiri, maka wajar dia diberikan 2. Dan jangan sampai kita tamak dalam masalah ini. Ya, jangan tamak dalam masalah ini. Memang hukum Allah, Allah lebih tahu tentang masalah itu. Kemudian selanjutnya dikatakan hadis 978, ya. Sudah tadi ini 979. Wa Abi Umamah ibn Sahlin radhiyallahu anhu qala kataba Umar ila Abi Ubaidah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu wa rasuluhu maula man la maula lah wal khalu warithu man la waritha lah. Rawahu Ahmad wal arba'atu wa siwa Abu Daud wa hasanahu Tirmidzi wa sahih Ibn Hibban. Abu Umamah ibn Sahl radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Umar mengirim surat kepada Abu Ubaidah. Abu Ubaidah waktu itu kebetulan jadi gubernurnya Umar, ya, radhiyallahu anhum ajma'in, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah dan Rasulnya menjadi pelindung orang yang tidak punya pelindung, dan paman dari pihak ibu menjadi pewaris orang yang tidak memiliki ahli waris. Jadi paman dari ibu, jauh ya jalurnya, gitu kan? Itu bisa menjadi ahli waris kalau tidak ada ahli waris yang lain. Hadis ini riwayat Ahmad dan Imam 4 kecuali Abu Daud, Hasan menurut Tirmidzi, dan Sahih menurut Ibnu Hibban. Sebenarnya terjemahan yang tepat ini Allahu wa rasuluhu maula man la maula lah. Jadi Allah itu akan menjadi pelindung, di sini maksudnya penaung, pengurus. Berhubungan dengan masalah warisan ya. Tadi saya bilang, jadi kalau ada orang meninggal, maka yang atur adalah pemerintah setempat, Allah dan Rasulnya mengatur itu. Dengan cara syar'i tentunya. Bukan pemerintah yang tidak mengatur dengan hukum agama. Maka bisa diatur sedemikian rupa. Seperti peraturan Indonesia sudah ada, cara warisan Islam gitu kan. Jadi diaturlah di pengadilan, seperti ini, seperti itu. Dan diatur sedemikian rupa, lalu haknya ditentukan melalui akte notaris yang resmi dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksud dengan Allah dan Rasulnya menjadi pelindung atau penaung terhadap warisan yang tidak yang pas orang yang meninggal untuk diatur, ya, untuk diatur. Ini yang dimaksud lebih tepat karena ini masuk dalam bab warisan. Sementara paman dari ibu, maksudnya kakek ya dari ibu, itu juga punya hak waris kalau sudah tidak ada yang mewarisi lagi harta yang sisa. 980. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza istahallal mauludun warith. Rawahu Abu Dawud wa sahih Ibnu Hibban. Dari Jabir bahwa Nabi SAW bersabda, apabila anak yang lahir menangis, ia sudah menjadi ahli waris. Artinya sudah lahir walaupun masih bayi, berarti dia ahli waris. Laki-laki ya hukum laki-laki, perempuan hukum perempuan, gitu kan? Berlaku padanya walaupun dia masih bayi. Lalu bagaimana kalau warisannya banyak? Yaitu nanti ada walinya. Ada keluarganya yang dianggap percaya yang memegang hartanya, nanti kalau dia besar dikembalikan, atau kalau tidak diberikan kepada pemerintah setempat yang akan memegang dana tersebut dan akan diberikan pada saat dia dewasa. Ya. Hadis ini sahih menurut Ibnu Hibban. 981 wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu ajma'in qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa lil qatil min al mirathi shay rawahu an-Nasa'i wa Ad-Darqutni wa qawwahu ibn Abd Barr wa 'allahu an-Nasa'i was-shawabu waqfuhu an Amr. Dari Amr ibn Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pembunuh tidak mendapatkan warisan apapun dari yang dibunuh. Riwayat Nasa'i dan Darqutni, dan dikuatkan oleh Abdul Barr. Hadis ini ya, dikatakan ma'lul, artinya masih dipembicarakan oleh para ulama menurut Nasa'i. Dan sebenarnya hadis ini mauquf pada Amr. Mauquf maksudnya hanya berhenti sampai di sahabat. Yang diambil pelajaran dari hadis ini, ibu-ibu sekalian, kalau seandainya terjadi seorang anak membunuh ayahnya, misal ini terjadi, kan pada saat ayah mati anak dapat warisan gak? Dapat. Tapi karena dia membunuh, dia tidak dapat. Ibu membunuh anaknya, atau orang tua membunuh anaknya, anaknya orang mampu tapi dibunuh sama dia dengan cara apa saja. Ini membunuh sudah pernah saya jelaskan ya, menjadi memang sudah niat membunuh dengan cara apapun, mungkin minuman, mungkin sengaja dibuat taruh sesuatu yang berbahaya, mungkin sengaja ban mobilnya dikempesin, mungkin apa sajalah ya. Pokoknya dia sudah niat membunuh dan terjadi itu, maka tidak ada warisan di antara mereka. Tidak ada warisan di antara mereka. Ya. Ya, jadi sama-sama ahli waris, orang tua sama anak. Terjadi pembunuhan, orang tua membunuh anak atau anak membunuh orang tua, maka tidak ada warisan di antara mereka. Tangkap ya? Ya? Ya itu lain lagi, itu lain. Itu kan dua-duanya hidup. Dua-duanya hidup. Kalau satu muslim, satu Nasrani, itu berarti cuman karena muslim sama kafir. Kalau ini enggak, memang ahli waris membunuh ahli warisnya. Anak membunuh ayahnya tadi. Saya kasih contoh lebih jelas itu. Ayahnya mati. Kan kalau ayah mati dia punya harta. Anak dapat warisan enggak? Dapat. Tapi karena si dia salah satu anaknya membunuh ayahnya, khusus yang membunuh enggak dapat warisan. Karena dia membunuh ayahnya tadi. Itu yang dimaksud. Ini kalau terjadi ya. Jadi tidak boleh yang membunuh mendapatkan warisan dari yang dibunuh. Kemudian hadis 982 wa an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma ahrazal walidu awil waladu fahuwa li asabati man kan. Rawahu Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Sahih Ibnu Madini wa Ibnu Abdul Barr. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, apa yang diperoleh oleh ayah atau anak adalah untuk asaba, siapapun dia. Riwayat Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah. Asaba maksudnya adalah orang-orang yang wajib menerima warisan pada saat si mayit meninggal. Ada anak, ada orang tua, ada saudara, jalur samping, kiri kanan, jalur atas dan jalur bawah, gitu kan? Itu berarti masuk dalam hak orang mendapatkan warisan. Jadi di sini apapun yang diperoleh oleh ayah atau anak, maksudnya kalau ayah meninggal, ya asabahnya akan mengambil, ahli waris yang sudah ditentukan akan mengambil warisan. Atau si anak meninggal, sama saja, ayahnya kan masuk dalam asabah, ayahnya berarti mendapatkan itu. Jadi siapapun dia akan mendapatkan hasil warisan dari si mayit, asal tidak ada indikasi tadi ya, bukan kafir, juga bukan dibunuh atau membunuh, mohon maaf. Iya, gak diambil warisannya, artinya tidak halal bagi dia, gak halal bagi dia. Sama tadi dengan harta yang ditinggal, yang ditemukan, gak usah sentuh, gak usah campur, gak usah pusingin, lupain udah. Oh miliaran Ustaz, ya miliaran sudah, ini dalam keadaan kafir. Rezeki di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada kita makan uang haram, kalau anda seorang muslim yang patuh, pasti kita akan jalankan hukum Allah gitu kan. Baik, 983, Tinggal dua hadis lagi dalam bab ini. Wa Abdillah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah SAW, al-wala'u luhmatun kalahmatin nasab la yuba'u wa la yuhab. Rawahul Hakim min tariqi Syafi'i an Muhammad ibn Hasan an Abi Yusuf wa Sahih ibn Hibban wa 'allahul Baihaqi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, wala itu adalah satu pertalian daging seperti pertalian daging keturunan. Ia tidak boleh dijual dan tidak boleh diberikan. Riwayat Hakim dari jalur Syafi'i, dari Muhammad ibn Hasan, dari Abu Yusuf, hadis sahih menurut Ibn Hibban dan ma'lul menurut Baihaqi. Masih ingat hukum wala? Ingat gak hukum wala, ibu-ibu sekalian? Saya ulangi. Hukum wala adalah kalau ibu membeli seorang budak di pasar atau mendapatkan budak dari peperangan. Kan orang yang ditawan itu menjadi budak mujahidin, gitu kan? Maka budak ini hukumnya ada sendiri, boleh diperjualbelikan. Dalam Islam boleh diperjualbelikan. Tapi yang dianjurkan sekali adalah seorang muslim membebaskan budaknya. Membebaskan budaknya. Seperti kasus Bilal dibeli oleh Abu Bakar, dibebasin. Budak yang ibu bebasin ini ada namanya hukum wala. Wala itu artinya nanti misal Bilal itu dikatakan Bilal maula Abu Bakar. Dikatakan maula Abu Bakar. Kenapa? Orang tahu dia ini dulu bekas budak dibebasin oleh si Abu Bakar. Kalau Abu Bakar tadi membebasin Bilal, gitu kan? Berarti pada saat Bilal meninggal, Abu Bakar punya hak waris dari Bilal. Paham maksudnya ya? Ya, jadi budak itu pun pada saat dibebasin oleh tuannya, secara otomatis si budak akan punya jalur hubungan sama si budak ini seperti jalur keturunan. Seperti jalur keturunan, mereka saling mewarisi, diwarisi tuh. Ya, diwarisi si budak. Mohon maaf, si budak mewarisi. Si yang bebaskan tidak mewariskan, tapi si budak karena dia dibebasin sebagai balas jasanya, dia akan mewariskan apa yang dia dapatkan kepada tuannya, mantan tuannya. Kalau ibu bapaknya si budak, enggak dapat dari warisan dari dapat. Dia dapat itu hukum lain, tapi tuannya yang membebasin dia secara otomatis masuk dalam salah satu ahli waris. Itu nanti, itu ada bahasan sendiri. Itu biasanya diberikan sesuai dengan dilihat keadaan ahli warisnya, gitu kan? Apakah hidup semua? Kalau hidup semua mendapatkan semua warisan, maka tentu ini mendapatkan sisanya. Tetapi kalau misalnya memang tidak ada yang hidup, gitu kan? Banyak di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada budak baru masuk Islam, kemudian mereka ikut berperang. Dalam peperangan mereka dapat harta yang banyak, gitu kan? Harta rampasan perang. Maka dia meninggal setelahnya. Nah, tuan yang membebaskan punya hak waris di situ. Saya baca kembali lafadz hadisnya ya. 983 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, wala, wala tadi itu pembebasan budak itu ya, adalah satu pertalian daging seperti pertalian daging keturunan. Artinya akan ada warisan di situ. Ia tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan. Baik, kalau saya misalnya membebasin budak, ibu-ibu sekalian, nanti si A ini yang saya bebasin ditulis namanya A Maula Khalid, kan gitu. Saya akan mewarisi dia. Nah, Maula ini yang predikat Maula enggak boleh diperjualbelikan. Paham maksudnya? Misal saya datang ke Ibu Dina, saya bilang, Bu Dina, ini kan budak saya bebasin. Kalau dia meninggalkan, saya dapat warisannya. Udah saya jual aja kewaliannya. Di sini Nabi bilang apa? Ia tidak boleh dijual. Kewalaan itu tidak boleh dijual, gitu kan? Dan juga tidak boleh diberikan. Udah ini saya bebasin budak ah, buat Ibu Dina deh kewaliannya. Enggak bisa. Budaknya boleh, tapi kewalian tidak boleh. Kewalian hanya diberikan kepada siapa yang membebaskan dia. Paham maksudnya ya? Jadi ada dua hal yang sudah kita titip beratkan dari hadis ini. Poin pertama adalah siapapun yang membebasin budak, maka dia punya hak waris dari si budak. Itu poin pertama. Poin yang kedua adalah kewalihan tadi itu, karena kita bebasin dari kita punya hak waris dari si budak, tidak bisa diberikan, tidak bisa diperjualbelikan, kan gitu. Karena kan itu ada keuntungan di situ nanti kan, tidak boleh, itu tetap kepada orang yang bebasin saja. Itu yang dimaksud dengan hadis 983. Dan yang terakhir 984 dalam bab ini, wa an Abi Kilabata an Anas radhiyallahu anhu ma qala Rasulullah SAW, afradukum Zaid bin Harith, Zaid bin Thabit, akhrajahu Ahmad wal arba'a siwa Abi Daud wa sahahu Tirmidzi wa Ibn Hibban wal Hakim wa u'illa bil irsal. Dari Abi Kilabah, dari Anas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling mengetahui faraid, ilmu bagi-bagi warisan ini, diantara kalian adalah Zaid bin Thabit. Ini nama seorang sahabat ya, memang terkenal sekali. Kalau mau kembali kepada ilmu warisan, biasanya kembali kepada beliau. Riwayat Ahmad dan Imam 4 kecuali Abu Daud. Hadis sahih menurut Tirmidzi, Ibn Hibban dan Hakim. Dan hadis ini juga ada yang mengatakan mursal. Sebagai penutup kita baca poin 1 redaksinya, menurut mereka adalah umatku yang paling sayang kepada umatku adalah Abu Bakar, dan yang paling tegas. Keliru tuh kalimat keras ya, ganti. Bukan keras tapi yang tegas. Yang paling tegas dalam membela agama Allah adalah Umar. Yang paling besar rasa maluhnya adalah Uthman. Dan yang paling tahu tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Dan yang paling banyak membaca kitab Allah adalah Ubay bin Ka'ab. Dan yang paling tahu tentang faraid adalah Zaid bin Thabit. Setiap umat memiliki pemimpin yang paling dipercaya, dan pemimpin kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Al-Hafidh Ibn Hajar menjelaskan dalam kitab At-Talkhis, pendengaran Abi Kilabah dari Anas benar adanya. Hanya saja ia tidak mendengar hadis ini darinya. Ad-Darul Qutni, Al-Baihaqi dan Al-Khatib cenderung berpendapat bahwa yang mausul dari Anas disebutkan oleh Abu Ubaidah, sedangkan yang lainnya adalah mursal. Maksudnya di sini kan ini dua sahabat ya, Abi Kilabah sahabat, Anas sahabat. Lalu Abi Kilabah seakan-akan dalam hadis ini mengambil dari Anas. Tinggal selisih ulama, apakah dia mendengar langsung dari Anas, apakah dia hanya menukil saja, apakah Anas ini kebetulan ngisi pengajian kemudian dihadiri oleh Abi Kilabah sahabat Nabi yang lain gitu kan. Nah ini yang diselisihkan oleh para ulama gitu. Tapi intinya makna hadis ini umumnya disepakati dan disahihkan oleh para ulama, karena memang Nabi SAW menyebutkan fadilah-fadilah sebagian sahabat, diantaranya Zaid bin Thabit. Yang kita ingin titip beratkan adalah Zaid bin Thabit, sahabat Nabi yang paling faham tentang ilmu faraid. Tentu nanti ibu-ibu sekalian, ini ada hitung-hitungan masalah ilmu faraid dan ada pelatihan. Ya, ada pelatihannya khusus. Saya sarankan kalau ibu-ibu bisa ikut dengan Ustadz Nizar Jabal. Beliau punya pelatihan khusus masalah warisan. Saya tidak tahu 3 atau 6 jam pelatihan beliau dalam sehari. Kalau tidak salah nanti ada anggaran tertentu ya, bayar berapa satu orang. Nanti kemudian beliau adakan pelatihan, nanti diajarin, dikasih modul-modulnya. Jadi bisa, kalau mau tahu lebih jauh ya, kalau mau tahu lebih jauh tentang masalah warisan, hitung-hitungannya semua itu insya Allah bisa ikut pelatihan. Nanti kalau mau saya akan kasih nomor HP-nya insya Allah. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, masya Allah, tinggi sekali tangannya. Silakan. Saya enggak dengar tuh. Maaf. Kalau tidak ada. Kalau tidak ada. Setengah dari anak laki-laki maksudnya? Maksudnya oh ya, bagian laki-laki 2, perempuan 1. Iya. Oh ya. Kalau misalnya ada kesepakatan, akhirnya dibagi sama aja deh itu bagaimana? Enggak bisa, Bu. Enggak bisa. Tetap hukum Allah diterapkan. Kalau setelah si anak laki-laki dapat bagiannya, dia mau hibahkan ke adiknya perempuan, silahkan. Tapi tidak boleh disepakati, itu mengubah hukum Allah. Kalau anak laki-laki 3, anak perempuan 3, lalu dibagilah seperti hukum Allah, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1, kan gitu. Kemudian setelah dibagi, saudara-saudara laki-laki ini berkata, hak-hak saya ini, hak kami ini, dibagi aja, dikasih lagi, dihibahkan. tapi bukan dari warisan. Warisan tidak boleh, hukum Allah tetap berlaku. Karena kalau dari awal enggak kita ubah aja deh, kita bagi rata aja semua, berarti mereka mengubah hukum Allah, enggak boleh. Enggak boleh. Jadi kalau adik, kalau kakaknya mau, karena sering kali terjadi, Bu, si kakak laki-laki enggak ridho. Enggak mau dia, dia punya hak sebenarnya, dua. Tapi karena adiknya juga bersikuku tetap mau, harus, ini tidak adil lah, melanggar hamla dan segala karena tidak faham agama. Ini enggak boleh. Enggak ada haknya dia di situ. Memang hak waris begitu dalam Islam. Kalau dia paksakan ambil sama rata sementara ahli waris yang memang punya hak tidak mendapatkan haknya, itu berarti dia mengambil uang haram. Enggak ada urusannya dia di situ gitu. Enggak ada upaya dia, enggak ada keringat dia, itu orang tuanya semua dan Allah yang membagi itu, gitu kan? Mesti enggak boleh. Enggak, ini gini, begini Bu, ini bukan masalah ikhlas atau tidak. Hukum Allah dibagi dulu. Ayahnya ibu harus ambil haknya. Persentasinya jelas. Saudara-saudaranya semua jelas. Setelah mereka dapat bagian, mereka mau hibahkan kepada saudara perempuannya, silahkan. Jadi ini bukan masalah sudah saya ikhlas saja dibagi rata. Ini bukan masalah maunya dia. Ini bukan maunya dia, maunya Allah SWT. Ini hukum Allah. Harus dibagi dengan hukum Allah, baru kemudian nanti dia berikan, silahkan dia hadiahkan setelah itu, gitu kan? Tapi nggak boleh, apalagi kalau dia benci ya, dia tidak nerima. Ada banyak itu. Jadi banyak anak laki-laki karena dianggap misal kakak-kakaknya perempuan nih, ada 4 anak perempuan, gitu kan? Ada 2 anak laki-laki, tapi kan anak laki-laki ini masih bungsu, maka kakak-kakak perempuannya ngambil alih semua. Pokoknya adiknya biarin aja, nggak mau tahu, nggak bisa, haram dalam agama. Jangankan anak yang sudah dewasa laki-laki, tadi sudah jelas hadisnya, anak bayi yang nangis sudah punya hak waris, nggak bisa. Laki-laki ya hak laki-laki dia. Meskipun dengan alasan untuk menghindari konflik. Itu malah melahirkan konflik sebenarnya. Kejiwaan itu akan terganggu nanti. Dia punya hak di situ. Makanya kalau mau ya biarin yang mau memberi haknya silahkan, dia seikhlasnya, gitu kan? Jangan dipaksa semua ahli waris, nggak bisa. Nggak boleh itu ya, nanti jadi uang haram Bu, sayang itu kan gitu. Kalau umumnya saya sendiri bagaimana, karena tapi katanya hubungannya dengan tante-tante saya ini belum, ibu nggak ada urusannya, nggak ada hubungannya, ibu sudah posisinya sebagai cucu kan, nggak ada urusannya, nggak usah ibu campurin itu. Tapi ibu punya, ibu boleh menjelaskan secara hukum syar'i. Ayah masih hidup nggak? Sudah meninggal. Ibu tahu enggak apakah ayah pada saat itu memang sudah ini dan segalanya, maksudnya memang bagaimana sih kejadian pada saat itu? Kalau tidak tahu, kemudian yang ada ternukil kepada ibu misalnya, oh ayah saya dulu memang mau memberikan saudaranya, ya sudah, udah didiamin aja, sudah jalanin aja seperti itu. Ya kan gitu. Enggak bisa, enggak boleh, hukum Allah enggak gitu. Dan tidak boleh orang ngikutin hawa nafsunya di sini, apalagi warisan itu kata ulama adalah mutlak. Allah memberikan kepada ahli waris, nggak ada hubungannya sama dia. Dia nggak kerja, dia nggak apa gitu. Itu orang tuanya yang punya gitu. Dan bagi orang tua yang meninggalkan warisan dapat pahala, dia tinggalkan harta buat keluarganya yang halal gitu kan. Allah, dan Allah yang suruh bagi. Si fulan kasih sekian, si fulan kasih sekian, itu hukumnya Allah. Nggak boleh dia ikutin hawa nafsunya. Jadi uang haram nanti. Ya. Hadis bohong itu Bu. Itu hadis maudhu. Jadi terima kasih Bu ya, jazakillahu khair sudah menyampaikan itu. Memang biasanya kalau tiba bulan Rajab itu seringkali disampaikan fadilah-fadilah, yang puasa hari pertama begini, yang puasa hari kedua begini, dan ini tidak pernah ada hadisnya. Ini ulama masukkan dalam hadis maudhu'at, hadis bohong, tidak benar. Sama halnya bulan Safar. Bulan Safar akan turun bala. dan akan turun cobaan, akan turun siksaan, akan turun begini, itu semua tidak benar. Kalau kita kembali kepada buku-buku hadis, tidak benar. Jadi tidak perlu khawatir dengan itu. Jadi insya Allah bulan Rajab adalah bulan yang mulia. Ada 4 bulan dalam setahun, di mana 4 bulan itu kalau ibu beramal saleh di dalamnya sama dengan bulan Ramadan. Posisinya hampir sama Ramadan, tapi Ramadan tentu jauh lebih, masih lebih afdal ya. Ada 4 bulan yang sama Ramadan. Memang ada salah satu dari bulan ini juga yang menyaingi Ramadan, bahkan ada beberapa harinya mengalahkan Ramadan. Tetapi 4 bulan ini memang umumnya dibandingkan bulan selain Ramadan, amal saleh dalamnya akan dilipat gandakan pahalanya. Itu adalah Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Ya, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, Rajab ini sebentar lagi ya, memang sekitar tadi akan masuk dalam tanggal 20 April. Kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram ini 3 bulan berturut-turut. Jadi setelah Lebaran Idul Fitri, Idul Fitri kan 1 Syawal. Setelah habis Syawal masuk Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 3 bulan ini. 4 bulan ini dikenal dengan Ashurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan. Nah, siapa yang beramal soleh di situ akan dilipat gandakan pahalanya. Itu memang ada. Dan juga dalam hadis yang lain dikatakan puasa yang paling afdal dalam hadis sahih ini ya adalah bulannya Allah yang Muharram. Sebagian ulama mengatakan Muharram adalah bulan Muharram, atau yang lain maknanya adalah 4 bulan ini. Nah, kalau ibu mengerjakan ibadah yang sudah diperintahkan, sholat 5 waktu yang wajib, itu kan ibadah-ibadah sunnah, dari sholat tahajud, dari subuh, duha, sedekah, baca Quran, zikir pagi sore, di 4 bulan ini pahalanya dilipat gandakan dibandingkan bulan-bulan lain. Itu yang dimaksud. Sudah? Ya. Diakumulasikan bu, iya. Jadi gabungan istri sama dengan gabungan anak perempuan. Jadi kalau anak perempuannya 2 atau 3 itu biasanya tidak dibagi satu-satu, digabungin, dikasih 2/3 dari harta, 3/4 dari harta, tergantung ahli waris yang lain. Tapi kalau dalam warisan itu yang kuat kalau ada anak laki-laki, anak laki-laki itu paling kuat posisinya. Jadi kalau anak laki-laki ada, dia hampir mengambil, mendominasi semua harta itu. Jadi kadang-kadang misalnya kalau dia punya adik perempuan atau dia punya saudara perempuan 2-3 orang, itu dikasih 2/3 buat mereka semua, 1/3 buat dia sendiri, gitu kan. Bahkan anak laki-laki ini bisa menggugurkan haknya paman, haknya tante, itu bisa gugur semua. Ya? Ibu dapat di sini 1/6 dari harta. Tapi anak laki-laki posisinya setelah dikasih orang-orang ini, sisa semua buat dia. Posisi anak laki-laki ya, itu yang kuat di sini. Jadi seperti itulah tadi saya kasih jawabannya bu. Lagi? Seorang muslim laki-laki meninggalkan istrinya yang non-muslim, anaknya 2 perempuan, 1 muslim, 1 non-muslim. Baik, terus? Muslim. Yang dapat warisan hanya muslim. Yang dapat warisan hanya muslim. Muslim. Muslim dapat. Muslim. Ya Muslim. Sudah meninggal. Bukan meninggal di zaman hilang dalam keadaan ya. Sudah tinggal di perempuan. Berapa bagian anak-anak? Kalau berapa bagiannya ini harus jelas dulu bu. Saya harus lebih jelas lagi. Kalau dia cuma tinggalkan 1 anak perempuan Muslim, gitu kan? Karena istrinya kafir, anak perempuannya yang 1 lagi kafir, ya kan? Kemudian dia meninggalkan saudara-saudara yang muslim, ya gitu, kurang lebih seperti itu. Ini butuh dirujuk lagi kembali, sebab yang saya tahu istrinya sama anak perempuannya yang kafir itu tidak dapat warisan, si anak perempuan ini akan mendapatkan sepertiga harta, sisanya akan dibagi kepada ahli waris yang lain dari saudara-saudaranya. Iya, nanti dibagi. Masalah nanti kalau sudah dikasih sisa saudaranya, kalau digabung antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, dikasihlah mereka harta yang tersisa. Kalau ada sepertiga, dikasih sepertiga juga ke mereka, berarti masih ada sepertiga yang tersisa, kan? Sudah 2/3 diambil. Sepertiga itu kembali kepada wali, kepada pemerintah setempat yang boleh mengembalikan ke siapapun yang dianggap layak dari ahli waris. Tapi yang kafir sama sekali enggak dapat. Enggak ada warisan di situ. Iya. Baik, mungkin sampai sini dulu ibu-ibu sekalian. Sudah hampir jam 11. Insyaallah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberkahi majelis kita. Dan saya bahasakan tadi untuk hitung-hitungan warisan, misal ada keluarga saya meninggal begini, orang tua saya begini atau dan seterusnya, itu bisa lebih jauh konsultasi nanti dengan teman saya Ustaz Nizar Jabal. Nanti insyaallah saya akan coba berikan ke Ibu Yuli nomornya, nanti Ibu Yuli bisa bagi ke jemaah sekalian supaya bisa lebih khusus konsultasi ya. Tadi kita bahas secara umum global hadisnya di bab faraid. Ya mungkin seperti itu, dan insyaallah kedepannya kita akan masuk ke bab wasiat. Mungkin sampai situ dulu ibu-ibu sekalian. Sebelum berdiri baca kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.